Tuqaddaru jami'ul harakati, dimuqaddarkan semua harakat. Fi nahwi hulami wal fata, hulami wal fata muqaddar semua harakatnya. Ketika rofa dia muqaddar, ketika nasab muqaddar, ketika jar muqaddar, kadzalika fata. Wa yusamma tsani maqsura. Yang kedua, mana yang kedua? Mana yang kedua, Evan? Al-Fata, dinamakan binamak maksur. Dinamakan binamak maksur. Wal-Dhammatu wal-Kasratu, dan dimukadarakan ketika Dhamma dan Kasra. Dinakwi Al-Qadhi, Al-Qadhi ketika Dhamma mukadarah, ketika Kasra juga mukadarah. Wa yusamma mangkursan, dan ini dinamakan binah mangkurs. Wa dhammatu wal fathatu, dan dimuqaddarakan ketika dhamma dan fathah. Fi nahwi yaksha, yaksha. Wa dhammatu, dan dimuqaddarakan ketika dhamma contohnya yad'u wa yagdi. Wa tadharu al fathatu, dan nampak ketika fathah contohnya innal qadhi lan yaghdhiya wa lan yadhwa. Berarti kalau bina maksur muqaddara pada tiga keadaan. Ya. Kalau bersama dengan ya apa? Ya mutakallim juga muqaddara pada tiga keadaan. Kalau dia isim mangkus muqaddara ketika dhamma dan ketika kasra. Berarti salingan taib. Ada pun fi'il mudhari, taib, fi'il mudhari yaitu yaksha. Ini muqaddar kapan? Dhamma dan fathah. Jer gak ada Ibn Abi Asim muqaddar ketika dia jer. Lianna jer salih di lisum wala yasluh li fi'il. Dan sebenarnya apa jadinya? Hatfu harfi lillah. Baik. Amma yadu'u wa yakdi. Yadu'u wa yakdi. Muqaddar kapan? Ketika dhamma. Yadu'u kan? Dhamma. Ketika dia mansub nampak. Ketika jazm dibuang harfi lillahnya. Wa kada. Alamatul i'rabi. Tanda-tanda i'rab. Ala dharbaini memiliki dua macam. Dhahiratin, tanda yang nampak, wayal asal. Waqad taqaddama amtilatuha, dan sungguh telah terdahulu contoh-contohnya. Dohir, rofa, nasab, jer, dohir, wisewat kafe. Tanda i'rab yang dohir, yang nampak, mana nampak? Ay nampak itu ikhwan anas, bagaimana kita jelaskan dahulu. Yaitu apa? Malfudun bihi. Alamatul i'rab, di akhir itu yang bisa lafadkan. Seperti Zaidun, Za'a Zaidun. Aina harful akhir? Jal. Fahadil haraka malfud. Itu lafadkan. Zaidun. Lain dengan Musa, Za'a Musa. Aina harakat akhir? Alif. Apakah ini lafadkan enggak? Harakat Musa ini. Akhirnya enggak ini lafadkan. Alam muqaddar. Lain. Amma zahir, ay malfud. Itu bisa lafadkan. Amma muqaddar, ini enggak bisa melafadkannya. Hada definisi zahir dan muqaddar. Hal yang disebut zahir atau muqaddar. Apa sahab? Sulaiman. Penting paham. Wa muqaddarat mawa muqaddaratin. Dan tanda yang kedua yaitu muqaddarah. Wah. Ali nangisnya banter, ketahunya banter. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Dan ini fasal insyaallah ma'qudun. Ya. Ma'qud itu ya telepon ya. Diikat untuk menyebutkannya. Fasal ini adalah ma'qudun li dzikriha. Fasal ini adalah ma'qudun, diikat untuk menyebutkan muqaddarah ini. Ayat fasal kita ini, pembahasan kita ini mengenai tentang mukadarah. Soalnya zahir sudah lewat. Zahir sudah lewat. Bagian sekarang ini apa? Yaitu mukadarah. Dan fasal yang kita baca ini adalah berkaitan dengan mukadarah. Falladhi yukadaru, maka yang dimukadarahkan. Fihi di dalam alladhi. Apa al-i'rabu yaitu i'rab. Itu khamsatu anwa'in, itu ada lima macam khobari. Jadi sekarang mukadarah dengan i'rab ini ada lima macam. Ahaduhuma, salah satu diantaranya. Ma yukadaru, apa-apa yang dimukadarahkan. Fihi di dalam ma. Harokatul i'rab, harokat-harokat i'rab jami'wa. Semua aja pakai mukaddar. Kenapa ini pakai mukaddar semuanya ini? Kenapa? Likaunil harfil akhir minhu. Karena keberadaan huruf akhir darinya. Layak barul harokat alidatihi. Tidaklah menerima harokat pada zatnya. Zatnya dia memang gak bisa menerima harokat. Zatnya dia memang gak bisa menerima harokat. Wadhalikal ismul maqsur. Ya adalah itu. Seperti Al-Fatah. Al-Fatah, aina harokat akhir? Mana huruf akhir? Yaitu alif. Wahadal alif ini karena gak bisa menerima harokat. Ini memang zatnya. Zatnya ini gak bisa menerima harokat. Zatnya huruf alif ini karena gak bisa menerima huruf, menerima harokat. Oleh karena itu dia dikatakan isimak maqsur. Dikatakan isimak maqsur. Lah ini maksud itu apa ya khanana? Mukaddar semua harokat. Antayahi zarul. Kenapa kau mukaddar semuanya zarul? Semua keadaan, kenapa dia mukaddar semuanya keadaan zarul? Sikal. Lah, gak ada sikal ini. Zarul. Jangan ngantai ini zarul lah. Hadir, kenapa di buku darah semuanya akhirat? Lu, siapanya kok larinya ke sana, Hadir? Apa yang di bawah? Kok taat betul? Aku gak tadi kan terangkan lah taat berwala sikal wala yang lahirnya kok gak menerangkan cara sama-sama sekali. Anda selamat. Mas selamat. Iya, karena keberadaan akhirnya itu lho, Ikhwan. Memang enggak bisa menerima apa? Harokat, memang enggak bisa menerima harokat. Keberadaan akhirnya itu enggak bisa menerima harokat. Kita ini, Ikhwan, kita ini. Sakwis lu kok enggak paham-paham nak, udah. Lama aku gak paham nafsu ini titeni kan. Maksiatnya titeni. Dijaga maksiatnya. Maksiatnya dijaga titeni. Jangan lupa maksiatnya ini. Kita semuanya racunnya ilmu ini maksiat ya kan. Sahih maksiat ini juara untuk mempengaruhi ilmu ini. Titeni kan maksiatnya. Kita semuanya ini yes. Takwa kepada Allah. Fikuli sa'a sidran wala niatan. Baik enggak ada orang atau ada orang, takwa insyaallah anana. Ya barangkali kok enggak paham-paham nahwu ini kok sulit sekali. Padahal gampang lah kan insyaallah. Gampang insyaallah taala kalau kita ini dekat dengan Allah, takwa dengan Allah. Lah antum ini kita semuanya ini bisa itu loh. Disuruh pulang, nah pulang itu ngajar, antum itu ditanyai orang dari Jawa, itu lewat ya. Nah kalau Jawa di Jawa hewa, ya benar antum sungguh-sungguh, tapi antum sungguh-sungguh ya iya, dan maksiat ya iya, ya repot lewat ya. Tiba-tiba dan lebih anunya lagi fitnahnya wanita ini, penyakitnya thalabul ilm itu fitnahnya wanita. Tani wanita ini, Ikhwan. Tani, kalau antum mau benar-benar, Ikhwan, apa namanya, belajar, ya insya Allah itulah fitnah utama atau racun yang paling jualannya wanita. Karena aku kan enggak melihat wanita toh, ada kuda keluar itu kan keluyuran ini. Saya makanya keluar dari porno itu perlu di apa? Dibatasi, dibatasi itu kebaikan kamu sendiri. Nah, dibatasi itu keluarnya untuk kamu sendiri. Dan ini sudah banyak sekali nih, orang yang suka mencuri. Mencuri itu ikhwan anak. Ya, enggak paham belajar. Sudah lama enggak dengar. Sampai belajar siang malam gitu. Nah, ada sendiri siang malam. Tapi ternyata dia punya penyakit mencuri. Bagaimana kan penyakit onani, enggak ada yang lihat. Tapi ketika belajar kok enggak paham, paham ini apa sih? Nah, lu orang mudeng, mau pikir aku itu enggak mudeng. Ternyata di telusuri-telusuri ternyata berbuat onani. Ternyata tahu. Baru kita baru datang kemudian ngobrol, nah itulah mungkin sebabnya. Alhamdulillah dihilangkan. Ya, sekarang itu mulai bisa mengajar. Dulu kalau bisa mengajar gitu, belajar kan hewa-hewa ngono ya, Pan. Sebabnya maksiat ini fatal. Kita ini ya maksiat ini kan. Tapi kalau anda kata kok keluar daripada ini istidrot saja itu. Kalau keluar daripada ini istidrot saja. Tapi hukum asal seperti itu. Dan ini hanya wahwa dan ijma' maksud itu apa? Alladhi akhiruhu alifun lazimah. Ijma' maksud adalah akhirnya itu alif lazimah. Alif yang lazimah. Lazimah adalah senantiasa dalam keadaan apa saja tiada, itu adalah lazimah. Jadi Ibnu Aqil ingat ya antum, kata-kata lazimah ini mengeluarkan apa? Alif. Kalau lupa Allah. Isi musan? Musanna. Ya, isi musanna. Ketika nasab, dia enggak lazimah. Alif. Alif pada isi musanna, dia enggak lazimah. Dia enggak lazimah. Dia enggak lazimah. Putih dia enggak lazimah, Pak. Ketika dia nasab, hilang alifnya. Ketika dia jar, hilang alifnya. Ini bukti dia adalah enggak lazimah. Lazimah, ngerti gak? Atau, ini kan yang kedua. Atau, pada asma'ul khomsah ketika dia nak nasab. Dulu ya kan? Wa walladhi dan dialah akhiru wa alifun lazimatun. Dialah adalah diakhir dengan alif lazimah. Ingat alif lazimah di sini. Alif lazimah itu definisinya apa sekali? Alif yang senantiasa ada dalam keadaan apa saja dia ada. Ketika rafa, ja'al fata ada. Ketika nasab, ra'aitul fata dia ada. Dan ketika diajar dia ada. Aisy kuli apa ya kawan di dalam setiap tempat dia ada benar lazimah. Dia enggak bakal berubah bagaimana alifnya itu. Fatuqaddaru takulu nakul fata takulu ja'al fata waro'aitul fata wa warartu fil bil fata fatuqaddaru fil awwali dhammatun maka ditakdirkan pada yang pertama dhamma ja'al fata dhamma wa fis tsani fathatun dan yang kedua itu fathah ra'aitul fata wa fis tsalitsi kasrah yaitu satrah wa mujibu hadza takdir. Jadi kan, dan keharusan ini mukodar wa mujibu hadza takdir dan keharusan ini takdir mukodar yaitu anna dzatal alif karena dzatnya alif itu sendiri la taqbalul harakata lidatiha enggak bisa menerima harokat pada dasarnya. Jadi kenapa dia mukodar? Apa yang mewajibkan dia mukodar itu apa sih? Apa sih yang mewajibkan pada al-fata itu mukodar itu apa? Yang mewajibkannya adalah karena keberadaan alif itu sendiri apa ya saudara? Tidak bisa menerima apa? Hah? Harokat. Ngerti? Ngerti enggak? Lah. Bila gue. Baik. Wasani. Ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'wa Baik. Letnya alif. Baik, indah koli ya khanana. Anna dhat al-alif la taqbalu harakata lidhatiya. Qala sahibul kawakib halaman 65. Qala sahibul kawakib halaman 85. Lita'adduri tahrikil alif. Lita'adduri tahrikil alif ma'a baqai kauniha alifan. فخرج بالالف ما اخره ياء ما اخره ياء وخرج باللازمه الاسماء سته حاله النصب. طيب مفهوم ان شاء الله. Jadi artinya sama. Tadi nah, ta'adzur tahrik al-alif, memang alif ini ta'adzur sekali untuk diharakati, ta'adzur sekali. Alif ini li ta'adzur tahrik al-alif. Jadi alif ini ta'adzur, enggak bisa diharakat lagi sudah. Padahal keberadaan alif, keberadaan alif tapi enggak bisa di, apa namanya? Enggak bisa diharakati. Asani ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'uha. Apa-apa yang ditakdirkan di dalam harakat i'rab semuanya la likaunil harfil akhir minhu, bukan keberadaan huruf akhir itu enggak menerima harakat pada dasarnya. Paham ya? Yang kedua ini harakat akhir itu menerima harakat, tapi huruf akhirnya menerima harakat. Ya. Huruf akhir itu menerima harokat. Ngerti? Jadi ta'adzurnya itu bukan karena keberadaan huruf akhir itu enggak bisa menerima harokat. Bukan. Dia bisa menerima harokat. Nah. Baik. Lalikau nil harfi, bukan karena huruf yang akhir itu layak balul harokat alidatihi, enggak bisa menerima harokatnya pada saja. Bukan karena itu. Tapi dia muqaddar itu bali ajli mattasolabihi. Tapi dia gara-gara muqaddar itu apa-apa yang bertamu dengan dia. Ngerti? Gara-gara dia itu muqaddar apa? Gara-gara apa yang bersambung pada dia. Gara-gara apa-apa yang bersambung dengan dia. Bukan karena huruf akhir itu gak bisa menerima harokat. Tidak. Huruf akhir menerima harokat, tapi gara-gara apa? Sesuatu yang bersambung dengan dia, inilah yang menjadikan dia gak bisa menerima harokat. Ngerti gak ya, Tuhan? Lain dengan apa? Isim maksur. Kalau maksud itu memang keberadaan huruf itu gak bisa menerima harokat. Ngerti? Baik. Wawal ismu al-mangkus. Dia adalah isim mangkus. Hah? Bagaimana? Wawal ismu, dia adalah isim al-mudhofu ila ya'il mutakallim. Mudhof kepada ya' mutakallim. Isim yang mudhof kepada ya' mutakallim. Isim yang mudhof kepada ya' mutakallim itu muqaddar semua keadaan. Cuma penyebabnya bukan apa ya, Wan? Penyebabnya bukan karena zatnya sendiri enggak bisa menerima, tapi karena ya' mutakallim itu penyebabnya, penyakitnya. Nahu gulami wa akhi wa abi. Gulami wa abi wa akhi. Ini al-gulam mimnya bisa apa? Awak mimnya bisa? Bisa menerima gulamun, ja'a gulamun, ra'aitu gulaman. Martabi gulam bisa diharakati kan? Tapi gara-gara ada ya mutakallim itu loh ya, karena ya mutakallim ini penyakit yang menjadikan dia gak bisa menerima harokat, sehingga Ja'a hulami ra'aitu hulami ma'utul hulam senantiasa. Senantiasa seperti itu mimnya di kasrah. Mimnya di kasrah terus gara-gara saya mutakallim. Nah. Wa dzalika li anna ya al mutakallimi karena keberadaannya ya mutakallim itu tastada'i menuntut inkisar terkasrahnya. Ma qablaha apa-apa yang sebelumnya ya li ajil munasabati karena munasabah. Karena ya ini menuntut keberadaan apa-apa yang sebelumnya itu dikasrah ya dikasrah terus. Enggak bisa ulamai, enggak bisa. Karena ya inilah yang menuntut seperti itu keadaannya. Pasti ghalu akhiril ismi. Maka tersibukannya akhir isim Allah di qoblaha yang ayang itu sebelumnya ya dikasratil munasabati dengan dikasratnya karena untuk mensesuaikan itu mana atar tegak ming luhuri dari nampaknya harokatil erobidi harokat erob di dalamnya. So tersibukannya akhir isim hulami mana akhir isim harfu mim ya kan. Yang huruf akhir ini qoblah, ana qoblah, qoblah ya. Akhir isim ini fahuwa mim, yang dia posisinya dia adalah sebelumnya ya. Lah, ala tersibukan apa? Tersibukan apa? Ya? Tersibukan dia itu di kasro. Tersibukan dia itu di kasro untuk mensesuaikan, mensesuaikan karena munasabahnya ya itu dengan kasro. Nah, karena itulah, karena untuk sebab inilah mana amin buhuri harokatul irobi tersegala nampaknya harokat-harokat irob di dalamnya. Ditulis lima kali wahada arjahul madahib linnuhat lima kali amin buhuri harokatul irob di hada arjahul madahib linnuhati wa illa fihi salasatu madahib sahib yang pertama hada alladhi dhakarahul muallif yang kedua annahu bunya la annahu mabniyun ala al-kasri li'anna akhirahu lam yataghayyar la yataghayyar fi taghayyuril awamil. Yang nomor tiga wasitatun bainal mabni wal mu'rab falaysa huwa bimabniyin wala mu'rabin intaha minas sudur halaman 64. Baik, jadi ini adalah insyaallah yang paling kuat dari apa dari i'rabnya bersama dengan ya mutakallim paling kuatnya ya paling kuatnya bersambung dengan ya mutakallim. Ingat isim yang bersama dengan ya mutakallim apa yang paling kuat ini i'rabnya paham yaitu dengan kasrah apa yang dengan muqaddarah pada setiap keadaan sama muqaddarah fathah muqaddarah setiap keadaan terjadi di muqaddarahkan ngerti insyaallah ini yang paling kuat ngerti. Pendapat yang ketiga, yang kedua apa? Dia itu mabni alal kasr. Apa ja'a gulami? Ja'a apa yang kan ilmah di gulami apa? Mabni alal kasr fi mahali raf'in. Agak ada umum. Ini adalah yang kedua. Mabni alal kasr. Mabni alal kasr. Apa salah kan? Baik, lima kalau mabni alal kasr karena enggak berubah. Ja'a gulami. Ra'aitu gulami. Marah lebih ulang itu nanti asal kasur, tidak berubah dia. Pendapat yang nomor tiga, wasitoh, perantaraan. mana kulumu roh malah aku nak beritahu wah situ tengah-tengah ah dilewat wah apa namanya wah wal khairu kulu apa awsat wah tengah-tengah dia ada mazhab mazhab tengah-tengah kan mana kulumu roh walah tak kulumu roh nih kalau kita katakan murah itu gak berubah walau kalau kita katakan ah benih mana penjelasnya dia tahu benih itu mana gak ada ya sudah wasi itu yang ngerti enak ya boleh gak dosa ya jadi salah enak gue gak ada saya sudah masih kuat enggak? Kita ngaji ini sudah baca nih. Sudah berapa tadi? Kita ngaji ini dari awal dari subuh. Subuh jam berapa? Jam 5. Jam 5, jam 6, baru 2 jam ya? 2 jam seperempat kita. Sedikit. Tapi tak selewat, selewat santai. Gitu. Nah kalau itu bisa ringkaskan dari awal akhir bisa, teman-teman. Assalamualaikum. Asalista nomor 3. Bagian tuyuh, pan bagian tuyuh. Tapi, anda saya wakilkan. Ma yukaddaru fihi dhammatu wal kasratu faqat lil istisqa. Dia itu dimukodarokan. Ya, dimukodarokan. Ketika dia dhamma dan kasra. Ketika dia dhamma dan kasra, dia dimukodarokan. Pas makanya kok sudah gini-gini soalnya, aduh, satu wah ini. Aku gini sungkan, aku teruskan gini sungkan lagi soalnya. Benar soalnya ini. Saya soalnya lagi yang gitu lagi, sungkan emang. Lil istisqa. Ya, perannya soalnya ini minta maaf lah kalau teruskan ini. Dimukodalkan ketika dhamma dan kasra saja. Maksudnya saja itu ya karena enggak masuk ya. Ini karena tinggal karena berat. Nah, wal ismul manqus, dia adalah isim manqus. Wa na'ni bihi, dan yang kita maksudkan dengan isim manqus itu adalah al isma, yaitu isim alladhi akhiruhu ya'un, yang akhirnya itu ya di kasro apa-apa yang sebelumnya. Kal qadi wadda'i, qadi wadda'i, qadi ini diakhir dengan ya sebelumnya kasro. Cuma ikhwan anak, definisi ya pak ini ana lebih condong daripada kata-kata lazimah. Enggak ada sekali kata lazimah, iya kan. Isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya di kasro sebelumnya kasro, akan reaksi. Enggak usah dikasih lah lazimah. Oh. Anda lebih cocok ini. Enggak usah kasih lazimah. Karena posisi Calvin, gimana Calvin ini? Ada mengatakan apa? Apa ya? Mukaddar. Mukaddar apa? Siapa Calvin? Dona mukaddar. Nah, mukaddar. Mangkus. Layaknya hilang. Makanya ana cocoknya ini cukup gitu saja. Enggak usah pakai lazimah. Biar nanti ya benar nanti ada jawaban, aku ada jawaban aja, jawaban aja. Cuma biar enggak ada jawabannya ini cukup. Mau mangkus isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasro. Ya cukup. Enggak usah kasih lazimah. Kalau kita kasih lazimah ya DGN ya apa-apa, Pak. DGN juga apa-apa. Nah, dalam artian segini aja nanti insyaallah. Cuma ada hal yang perlu dia anukan itu saja. Ana enggak nyalakan adalah di lain. Cuma nanti ana jawabannya nanti sekali-sekali wake. Nah, definisi apa namanya Ibnu Sina di sini ana lebih cocok. Yang rabi yang nomor 4. Ma tuqaddaru fi dhammatu wal fathatu lit'adzur di muqaddarakan dhamma dan fathah karena ta'adzur. Ini mafhum. Wa huwa fi'lul mu'tal alif dan dia adalah fi'il yang mu'tal alif satu yaksa. Taqulu yaksa zaitun wa lam yaksa amrun. Fa tuqaddaru fil awwali dhamma fil awwali dhamma wa fi tsani al fathah. Kenapa ini lit'adzuri buhurul harakat ya al karena nampaknya harokat itu enggak mungkin pada alif. Jelas Allah kan ini? Jelas ini insyaallah. Lanjut. Al-khamis yang nomor 5 ma tuqaddaru fi dhammatu faqad dimuqaddarakan ketika dhamma saja. Wa wal fi'lul mu'talu bil wawi na'u zaitun yad'u ba bil ya'i zaitun yarmi. Wa tadhharu li khif'al wa tadhharu fathatu dan nampaklah fathah li khifat ya karena ringan. Kalau fathah dia ringan. Tapi ketika rofa itu enggak alal ya'i pada ya fil asma'i wal af'al pada isim dan af'al wa alal wawi fil af'al baik dan pada wawu ketika fi'il ini insyaallah bisa saja tak berang saiti subhanakallah muhammadik tadalailah tak pasul kawatul wilaik.